Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fi din, a'azani Allah iyyakum, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 28 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menasihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita tentunya. Karena ayat ini walaupun ditunjukkan kepada beliau, namun juga untuk kita umatnya. Apa yang Allah sampaikan? Wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu untuk senantiasa, untuk selalu bersama mereka, orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah, senantiasa beribadah, berdoa kepada Allah, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Dan jangan kau palingkan pandanganmu pada mereka-mereka orang-orang kaya itu, karena kau inginkan dunia. Dan Allah katakan, jangan pula engkau ikuti mereka orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat aku, kata Allah, dan mengikuti hawa nafsunya. Sungguh urusan mereka itu sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ikhwani fi din, a'azzana wa iyyakum, Allah demikian sayang kepada kita sehingga Allah nasihatkan agar kita menyabarkan diri untuk selalu bersama orang-orang yang soleh, solehah, yang mereka selalu ibadah kepada Allah, tidak lalai terhadap Allah. Baik pagi maupun petang mereka selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu beribadah. Dan Allah menyebutkan, jangan kita palingkan pandangan kita dari mereka kemudian tertuju kepada dunia dan orang-orang yang bergelimang dengan dunia, orang-orang kaya. Allah mengingatkan kita sebab ketika kita duduk dengan ahlud dunia, kita akan terpengaruh. Terpengaruh jiwa kita dan kemudian akan ikut mereka mencintai dunia, melupakan akhirat. Ini berbahaya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sisi lain ayat ini juga menganjurkan kita untuk benar-benar mempunyai semangat, ambisi meraih akhirat. Yang dengan seperti ini keadaan kita, kita akan bisa berlaku zuhud kepada dunia. Kita akan bisa berlaku zuhud pada dunia. Namun kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidaklah sempurna la tatimur raghbah fil akhirah illa bizuhdi fid dunya. Tidak akan sempurna ambisi seseorang untuk meraih akhirat kecuali harus diiringi dengan sifat zuhud kepada dunia. Wala yastaqimu zuhdu fid dunya illa ba'da nadharaini sahihaini. Dan seorang tidak akan istiqomah lurus zuhud terhadap dunia kecuali setelah ada pada dia dua sisi pandangan yang benar ini. Pertama, dia memandang dunia. Begitu cepatnya dunia itu hilang, fana, sirna. Sisi yang pertama, seorang harus melihat dunia begitu cepatnya hilang, sirna, fana, hancur. Sisi yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, an-nadharu fil akhirah wa iqbaluha, memandang akhirat yang mana akhirat terus mendekat, mendekat, mendekat, menghadap dirinya, datang dan terus mendekat, sedangkan dunia menjauh. Ya. Dan dia harus memandang kekalnya akhirat dan juga memandang mulianya kenikmatan yang ada di akhirat yang Allah siapkan. Seperti Allah katakan, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Ini dua pandangan yang akan mengantarkan seorang untuk bisa berlaku zuhud terhadap dunia dan akan semakin getol semangat untuk meraih akhirat. Seperti yang Allah nasihatkan kepada kita dalam ayat yang lain di surat Thaha ayat 131. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wala tamuddanna aynaika ila matmatta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbuka khairu wa abqa. Allah katakan dalam ayat yang agung ini, dan janganlah kau tunjukkan pandanganmu, jangan kau tunjukkan kedua pandangan matamu pada kenikmatan-kenikmatan dunia yang kami berikan kepada mereka, orang-orang yang kaya di antara kalian. Itu adalah hanya merupakan zahratul hayati dunia, kenikmatan-kenikmatan berupa harta yang ada pada mereka, yang Allah berikan kepada orang-orang kaya di antara kalian. Allah katakan itu adalah zahratul hayatid dunya. Allah menggambarkan itu adalah bunga kehidupan dunia. Kenapa Allah sebutkan di sini dengan istilah bunga, ya ikhwah? Antum tahu keistimewaan dan nilai bunga pada satu pohon. Pertama, bunga itu dalam satu pohon adalah merupakan bagian terindah dari pohon itu. Betul enggak? Betul. Kalau antum lihat, bunga ini adalah bagian terindah dari pohon. Ya. Sehingga ketika pohon berbunga, indah sekali. Dan lebih mahal harganya, karena indahnya. Itu kehidupan dunia. Allah menggambarkan dengan ya, bunga. Karena apa? Dunia ini, harta benda ini seperti itu. Merupakan bagian terindah dari dunia ini. dalam pandangan manusia. Satu sisi. Sisi lain, dari pohon itu, bagian yang paling cepat gugur, kira-kira apa? Hah? Dari bagian pohon yang ada, apakah rantingnya, daunnya, atau bunga yang cepat gugur? Bunga juga. Bunga cuma keluar sebentar, mekar, layu, jatuh. Begitulah dunia. Jangan antum heran, fulan kemarin baru lahir, miskin, gak punya apa-apa, kuliah selesai, jadi orang kaya, tiba-tiba miskin, jatuh lagi. Gak lama. Fulan kemarin miskin, pedagang masih pakai dorong-dorong, gerobak, tahu-tahu sudah pakai mobil, tahu-tahu sudah punya ruko, tahu-tahu bangkrut. Kehidupan dunia, ikhwah. Betul? Seperti itu Allah menggambarkan. Jadi kayak bunga. Ketika akan keluar, orang menanti kayak apa indahnya. Begitu keluar, wah indah Masya Allah. Tapi tidak lama, layu, jatuh. Kalau sudah jatuh begitu, kira-kira masih ada harganya enggak? Hadirin. Orang kaya dihargai, tapi orang sudah jatuh, bangkrut, orang lari. Dulu dihargai karena masih kaya raya. Bangkrut, tidak punya harta, siapa mau bantu dia? Betul enggak? Seperti itu kehidupan dunia yang Allah gambarkan, zahratul hayati dunia. Jadi harta itu enggak lama, dunia ini pada kita harta benda itu enggak lama, titipan saja sesaat. Ya. Tapi kamu lihat dunia itu Masya Allah seperti digambarkan Rasulullah SAW, ad-dunya khulwatun khadiratun, dunia itu manis, hijau. Seperti bunga itu. Harum, semerbak. Ya, aromanya dan indah dipandang mata sehingga orang semua senang menikmatinya. Namun di balik itu tidak sadar, tidak lama akan gugur. Begitu dunia. Sehingga ya barakallahu fikum, jangan kita tertipu dengan dunia. Ya, maka Allah katakan jangan kau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan dunia semata. Yang Allah telah berikan kepada sebagian orang di antara kalian sebagai kenikmatan hidup bagi mereka. Itu adalah bunga kehidupan dunia yang Allah sebutkan linaftinahum fi. Itu untuk menguji mereka dengannya. Diuji kita dengan harta itu. Dan ingat ikhwah kata Allah dalam ayat yang terakhir. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rizki Rabbmu itu lebih baik, lebih kekal. Yakni rizki yang Allah berikan di akhirat. Itu lebih baik, itu lebih kekal. Dan ada rizki yang Allah berikan di dunia. Lebih baik dan kekal untuk pemiliknya. Kalau mau, apa itu? Ya, yaitu berupa ilmu. Hidayah. Taufik minallah, ilmu yang Allah berikan kepada kita. Seperti kata Syekh Abdurrahman Nasir Asidi rahimahullahu taala ketika menjelaskan firman Allah, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah taala memberikan rizki kepada hamba yang Allah kehendaki tanpa batas. Beliau menyebutkan rizki yang Allah berikan kepada kita ada dua. Yang pertama rizki duniawi, rizki yang sifatnya berupa dunia, harta benda. Ya, harta benda. Ini yahsulu bil mu'min wal kafir, didapatkan oleh orang mukmin maupun orang kafir, semua dapat rizki ini. Dunia ini Allah berikan kepada mereka yang mukmin, yang kafir, semua dikasih. Tapi yang kedua yaitu rizki fil qalb. Rizkul qalbi, rizki yang ada di hati kita berupa ilmu, berupa iman. La yahsulu illa mu'min, tidak memperoleh kecuali orang yang beriman, orang-orang yang Allah cinta, orang-orang yang Allah cintai. Dan ilmu ini ketika Allah berikan kepada seorang hamba, di dunia akan memuliakannya, meninggal dunia akan menyertainya, dan di akhir akan mengangkat derajatnya. Itu ilmu. Di dunia akan menjaganya, di kubur akan menjadi pembelanya. Ia bisa menjawab pertanyaan malaikat dalam kuburnya. Di akhirat akan menjadi petunjuk penerang jalan menuju surga Allah. Itu ilmu. Sedangkan harta di dunia kita harus sibuk urus, ya, menjaganya, mengurusinya. Di dunia ini kita ketika diberi harta oleh Allah, kita harus mengurusinya. Kita diberi seekor kambing, kita harus urus. Ya, dikasih 10 ekor bilang sibuk, kambingnya banyak. Dikasih 100 lebih sibuk, 1000 ekor kambing tambah sibuk tentunya. Tapi ikhwah, seorang diberi ilmu oleh Allah, dia akan terjaga dan akan menjaga dirinya ilmunya. Tidak akan sibuk seperti urus dunia. Karena harta butuh gudang, gudang harta butuh penjagaan. Sedangkan ilmunya akan menjaga kita, tidak butuh gudang. Karena hati kita ini akan mampu menampung sekian ilmu yang kita ambil. Keranjang ilmu di hati tidak akan pernah penuh. Memori kita, kalau kita terus belajar, belajar, belajar, belajar. Karena memori di hati kita ini tidak ada ukuran. Beda dengan memori HP antum. Kalau sudah dipakai rekaman sekian, sudah penuh memorinya katanya. Tidak bisa nampung lagi. Harus dihapus. Kalau ilmu yang di hati kita tertampung, tidak bakalan penuh hati ini menampung ilmu terus, terus, terus. Itulah ikhwah barakallahu fikum. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk apa? Waqur rabbi zidni ilma, minta tambahan ilmu. Taib, antum perhatikan, itu gambaran dunia. Allah menggambarkan seperti bunga yang indah. Makanya kalau antum ingin dapatkan perhiasan dunia yang paling indah, itu bukan pada harta, tapi perhiasan dunia, kenikmatannya yang paling indah dan paling nikmat itu ada pada di mana? Ada di mana? Ada di rumah antum insyaAllah. Yaitu pada wanita salihat. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata wa khairun mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini kenikmatan, dan seindah-indahnya kenikmatan dunia itu wanita salihah. Sehingga kadang kita ini sering sibuk mencukupi dia dari sisi harta. Ya. Tapi sisi lain ilmu enggak pernah dicukupinya. Nah, ini kadang-kadang ketimpangan di sini ya ikhwah. Ya. Yang namanya sifat wanita seperti kita manusia biasa, punya khirs, ambisi, ingin lebih terus, enggak pernah cukup. Seberapapun usahamu mendapatkan dunia, harta, benda, dikasihkan semua kepada istrimu, tidak bakalan dia merasa cukup, cukup, cukup, tidak bakalan. Kecuali diiringi dengan sisi ilmu. Sehingga dia akan memberi nasihat kepadamu. Seperti wanita salafus soleh dulu. Ketika suaminya akan pergi mencari nafkah, apa pesannya? Bukan ya, deng, cari banyak-banyak ya. Pulang bawa uang banyak. Bukan itu. Dia pesan, wahai suamiku, carilah yang halal. Kami sabar menahan lapar. Namun kami tidak sabar menahan siksa api neraka. Baik-baiklah dalam mencari rizki. Coba lihat. Kira-kira kalau istri antum ketika mau berangkat kerja antum pamit, dia sampaikan kata-kata ini, sejuk di hati atau panas hatinya? Sejuk, masya Allah istriku, sabar ya. Sehingga pulang bukan disambut dengan apa, ya, dengan kemarahan, tapi disambut dengan senyuman dulu. Dia sudah tersenyum melihat antum pulang sehat selamat, ya. Tidak bakal tanya dapat tidak deng, dapat berapa kan? Tidak tanya itu. Sudah duduk tenang, nanti enggak usah ditanya, enggak usah diminta, kalau dapat pasti akan dikasih. Itu suamimu enggak bakalan dia tahan-tahan, pasti tahu butuh ini, butuh ini. karena cintanya semakin besar padamu. Kamu belum tanya sudah, ini alhamdulillah dari rezeki, masya Allah. Itu. Ya, ikhwah barakallahu fikum. Makanya disebutkan kembali. Ternyata ilmu itu yang lebih baik. Ya, dan ini akan menyabarkan diri-diri kita tentunya. Nah, ikhwah fillah barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dan ini contoh teladan bagi kita, bagaimana beliau menanamkan ya kepada jiwa anak-anak yang masih tumbuh dalam remaja muda belia, bukan dimotivasi untuk meraih dunia, tapi ditumbuhkan jiwa untuk zuhud terhadap dunia, jiwa untuk menjadi anak-anak akhirat, sehingga mereka tumbuh kembang dengan keberanian yang luar biasa, dengan semangat hidup beramal soleh yang luar biasa. Seperti yang beliau sampaikan kepada sahabat yang mulia Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai, memegang pundakku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pegang kedua pundaknya, faqala, dan kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabilin, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau itu orang yang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan atau sedang dalam perjalanan pulang. Wa fila barakallahu fikum. Ini yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa kana Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menambahkan kepada kita nasihat yang sangat-sangat berharga. Idza amsayta fala tantadhiri shobah, wa idza asbaghta fala tantadhiri masa. Apabila engkau ada di waktu sore, segera kau beramal, berbuat kebaikan. Jangan sekali-kali engkau menunggu datang pagi. Dan ketika engkau ada di waktu pagi, segera kau beramal. Lakukan amalan soleh. Jangan kau menanti datang sore hari. Wahud min sihatika limaradika. Gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin sehatmu untuk sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan gunakan semaksimal mungkin hidupmu untuk matimu. Yakni mumpung kita sehat, beramal. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, seorang mukmin ketika sehatnya dia ya benar-benar menjalankan perkara-perkara yang wajib yang Allah perintahkan, dan juga menjalankan perkara-perkara yang sunnah seperti sholat jamaah 5 waktu ditambah sholat rawatib, ya puasa Ramadan ditambah lagi puasa sunnah. Ketika datang sakit dia tidak bisa menjalankan perkara-perkara yang biasa dilakukan ketika sehat, pahalanya tetap Allah beri dia seperti ketika dia sehat. Itulah keuntungannya. Makanya ikhwah barakallahu fikum, ketika kita sehat gunakan maksimal mungkin untuk menjalankan yang Allah perintah, sehingga ketika datang sakit tetap pahala kita akan dapatkan seperti kita sehat. Nah, dan ini tidak rugi kita, karena ketika kita sakit terhalang melakukan seperti ketika kita sehat, dengan niat kita ingin melakukan kebiasaan seperti ketika sehat, itulah Allah berikan pahala. Sebaliknya, kalau orang sudah punya sifat malas, ini yang repot. Jangankan sakit, sehat juga malas, itu yang repot. Iya. Kalau sudah kena sifat malas, ini bahaya. Apalagi sakit, sehat aja dia sudah malas, enggak mau sholat jamaah, enggak mau pergi taklim, mengaji, tidak mau baca Quran. Apalagi ketika sakit. Alasan. Nah, ini tidak benar. Kemudian beliau juga menambahkan, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menambahkan dalam ucapannya, fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadan. Sungguh engkau wahai hamba Allah, engkau tidak tahu besok engkau disebut apa. Apa namamu besok? Sekarang engkau dipanggil bapak, besok sudah almarhum barangkali. Sudah bukan lagi engkau di dunia. Orang tanya, mana bapak ini? Oh, sudah meninggal kemarin. Sudah bukan, tidak ada lagi namamu di dunia. Ya, sudah jadi mayit. Dan ingat, kita tidak tahu kapan ajal tiba. Makanya kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau menambahkan, wa'id nafsak min ahlil kubur. Siapkan dirimu untuk menjadi penduduk kubur. Ihafila barakallahu fikum. Ada hikmahnya corona ini. Ketika kita akan safar, tidak kayak dulu. Dulu cukup kita beli tiket berangkat. Sekarang harus siapkan surat rapid testnya, surat izin keluarnya, surat ininya, surat ininya. Subhanallah, kita baru sadar. Ini bisa persiapan. Nah, kalau kematian datang menjemput tanpa ada kita persiapan, kira-kira mau siap dengan apa kita? Coba ikhwan barakallahu fikum. Kalau kematian tiba-tiba datang, panggilan ajal datang kepada kita, apa yang kita siapkan? Makanya kata beliau, Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, siapkan dirimu untuk menjadi penduduk kubur. Syarat-syaratnya apa ya kalau jadi penduduk kubur ya? Perlu KTP, perlu akte begitu untuk menjadi penduduk kubur. Ya ikhwah, yang dimaksud menjadi penduduk kubur ini, siapkan amalan-amalan solehmu. Karena orang dikubur akan diminta tanggung jawab dengan pertanyaan yang akan disampaikan malaikat. Diuji kita. Ya. Diuji kita akan kebenaran dan kejujuran kita dalam iman. Kalau kita ini benar-benar imannya di dunia, ikhlas dalam amal soleh, ittiba' Rasul SAW, insyaAllah, kalau kita meninggal istiqomah di atas iman, kita akan dapatkan janji Allah dalam surat, ya, dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tepat, benar, di dunia maupun di akhirat. Ya, yang dimaksudkan di akhirat, di kubur nanti ketika ditanya malaikat, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Dia akan jawab dengan benar. Naam ifila barakallahu fikum, coba perhatikan. Yang dicontohkan beliau Rasulullah SAW, cara mendidik anak-anak muda. Beliau tanamkan jiwanya untuk jiwa apa? Menjadi anak-anak yang siap. Menjadi anak-anak akhirat. Bukan menjadi anak-anak dunia. Bukan menjadi budak-budak dunia. Sebab wa fil barakallahu fikum, kalau masalah dunia, kita orang tua tidak bisa menjamin rizki anak kita. Jangankan kita menjamin rizki anak kita, rizki kita sendiri kita enggak bisa menjamin. Maka serahkan urusan rizki kepada Allah. Didik anak dengan ilmu, siapkan menjadi orang yang berilmu. Karena sungguh, sejauh mana kita dalam mengambil bagian dari ilmu, sejauh itu bagian yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari kemuliaan dan ya, dari kemuliaan-kemuliaan dan karunia Allah. Sedangkan perkara dunia sebelum kita lahir sudah dicatat rizki kita oleh Allah. tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi rizki kita selama di dunia dari yang sudah Allah tetapkan dalam catatan takdir kita. Perhatikan itu, sehingga jangan kita risaukan perkara-perkara berkaitan dengan rizki ini. Karena sungguh kita tidak tahu rizki kita besok, lusa, ya, karena belum tahu kita apa masih hidup atau tidak. Tapi yang perlu kita pikirkan bagaimana dengan akhirat kita, ini penting ikhwa barakallahu fikum. Dalam ayat yang lain, di samping Allah menggambarkan tadi dunia itu seperti bunga yang begitu gampangnya ya gugur. Dan antum tahu ya, bunga ini kan belum jadi buah. Ya, gugur dan cepat hancur, seperti itulah dunia. Allah juga menggambarkan dalam ayat yang lain di surat Al-Kahfi di antaranya, dan juga dalam surat Yunus Allah sebutkan sebagai berikut penggambaran dari Allah Ta'ala, innama masal hayati dunya kama in anzal minas sama faqtalata binabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Sungguh permisalan kehidupan dunia itu seperti halnya air yang turun dari langit lalu bercampurlah dengannya di bumi, sehingga tumbuh di bumi berbagai macam tumbuh-tumbuhan dengan air yang turun dari langit tersebut, yang mana dari tumbuhan itu ada tumbuhan yang tumbuh bisa dimakan manusia, ada yang dimakan binatang-binatang ternak. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahlu annahum qadiruna 'alaiha, sehingga ketika bumi itu telah menampakkan dan mengeluarkan perhiasannya, telah berhias bumi itu setelah kena hujan, seperti antum lihat sekarang di kampung antum ini, di negeri antum ini, karena kemarau tandus kering, nampak kering seluruh tanaman, rumput-rumput juga mati karena keringnya, tiada air ya. Begitu hujan turun, kembali tumbuh-tumbuhan. Keluar berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tumbuh berbagai macam buah-buahan. Bumi mengeluarkan perhiasannya. Dan orang-orang yang di negeri itu, para pemiliknya mengira mereka akan kuasa menikmati apa yang keluar dari tumbuh-tumbuhan itu. Bisa memanen hasil panenannya, tanamannya. Bisa menikmati hasil panenannya untuk ini, untuk itu. Dia gambarkan, dia bayangkan berbagai macam keinginannya. Nanti kalau panen ini akan beli ini. Nanti panennya begini akan beli ini. Sudah tergambar. Dia menyangka akan mampu untuk memberi apa yang dia suka, yang dia mau. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba ataha amruna lailan aw nahara. Datang bencana dari Allah. Malam atau siang hari tiba-tiba datang bencana. Faja'alna hasyidan kalam tahun bil ams. Kami jadikan ya seperti tanaman yang di arit atau yang dipangkas. Tak ada tanda-tandanya lagi, sudah tidak ada bekas, seolah-olah hilang sirna begitu saja, hanya kayak ini cerita lalu. Kadzalika nufasil ayati liqaum yatafakkarun. Begitulah kami jelaskan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mau berpikir, kata Allah. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila sirati mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak, menyeru kalian kepada surga Allah, Darussalam. Dan Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, ila sirati mustaqim, pada jalan Allah yang lurus. Lihat ya fila barakallahu fikum. Ini ayat juga mengingatkan kepada kita, kalau orang-orang yang terbimbing dengan petunjuk, maka dia akan bisa menyabarkan dirinya dan mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia. Karena Allah menggambarkan seperti itu dunia akhirnya. Orang terbuai dengan angan-angannya, dengan hayalannya. Tiba-tiba dunia sirna dari genggamannya, dari pandangannya. Sedangkan Allah mengajak kalian kepada surga dan Allah membimbing dengan petunjuknya orang yang Allah kehendaki pada jalan yang lurus. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, kita yang sudah dapat hidayah, alhamdulillah kita dapat petunjuk dari Allah dan taufiknya. Jaga, pertahankan, sabarkan diri ini. Upayakan kita bisa bergabung, kumpul bersama orang-orang soleh. Kumpul dalam majelis-majelis ilmu seperti ini umpamanya. Untuk mendapatkan siraman-siraman rohani kita agar tumbuh iman kita. Karena ya fila barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, manusia ini nantinya akan ada dua golongan manusia. Fa'amma man toho wa asarul hayata dunya fa'inal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang ia terus terpedaya dengan dunia, terpengaruh dan hanyut bersama ahlud dunia, ya, dia berbuat curang, berbuat melampaui batas, maka orang-orang ini neraka tempatnya. Tapi sebaliknya, fa'amma man khofa maqama rabbihi wanaha nafsa anil hawa. Adapun orang-orang yang punya rasa takut, dia khawatir dan takut nanti bagaimana dirinya ketika menghadap Allah di akhirat ketika dihisab, sehingga ia hidup mengendalikan hawa nafsunya. Maka orang-orang yang seperti ini mengikuti petunjuk dan mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga itu tempatnya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala tentunya agar Allah jadikan kita pada golongan yang selamat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ya fila barakallahu fikum, makanya Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda juga anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Semua orang senang, semua orang suka memiliki harta, punya anak. Nah, ya fila barakallahu fikum, tentunya orang itu sangat bahagia ketika harta dia punya. Harta banyak, anaknya juga banyak. Senang. Tapi ketika seorang punya harta banyak, gak punya anak, kesenangannya kurang. Sayangnya, dia kaya raya tapi gak punya anak. Kan begitu. Antum pilih yang ini atau pilih yang kedua. Dia banyak anak tapi gak punya harta. Kira-kira mau yang mana ini? Sayangnya ini anaknya banyak tapi gak punya harta. Miskin. Ini hartanya banyak gak punya anak. Kira-kira antum pilih yang mana di antara dua orang ini? Ini gak ada yang suka. Gak ada yang dipilih. Anak juga gak milih. Ya. Maunya ya gabung. Kesenangan ini gabung. Harta banyak, anak banyak, tercukupi semuanya. Nah itu. Nah ya fila barakallahu fikum. Sehingga Allah katakan harta benda anak-anak perhiasan dunia memang semua orang suka. Tapi ingat. Al-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah katakan yang kekal. Ya. Dari amalan-amalan soleh kalian itu lebih baik. Sehingga Allah ingatkan, harta yang Allah berikan untuk kalian, gunakan untuk beramal soleh. Anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kalian, didik menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Sehingga itu akan menjadi kekal kau miliki di dunia, di akhirat tetap bersamamu. Termasuk al-baqiyatu salat adalah amalan-amalan soleh yang lainnya. Zikir-zikir yang kita ucapkan. Ya, dari kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allah akbar. Juga termasuk al-baqiyatu salihat. Amalan-amalan soleh yang kekal. itu lebih baik di sisi Allah pahalanya bagi kita, dan itu sebaik-baik yang kita harapkan. Nah, ikhwah barakallahu fikum, karena sudah isya, sampai di sini dulu insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kembali kepada kita untuk lebih bersabar mengendalikan jiwa-jiwa kita ini agar bisa istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah SAW walaupun berat seperti apa. Ya, mohonlah kepada Allah, semoga Allah mengokohkan kita di atasnya, karena sungguh ini jalan keselamatan bagi kita. Kalau perkara dunia, ingat, semua sudah ada catatannya di sisi Allah, dan itu kita tidak tahu. Kita diuji untuk supaya kita tawakal kepada Allah, bersandar dan memohon kepada Allah agar Allah mencukupi dunia kita dan menjamin akhirat kita. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.